Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-42 sampai 46. Qala Allah Ta'ala wa ayyukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu, faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Tsamud, maka sungguh kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Tsamud telah mendustakan nabi-nabi mereka sebelumnya. Wa kaum Ibrahim wa kaum Lut, termasuk yang mendustakan nabinya ialah kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut. Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa, demikian pula yang mendustakan nabinya ialah penduduk Madyan. Demikian pula Nabi Musa didustakan oleh kaumnya. Fa'amlaitu lil kafirin, lalu kami memberi masa tangguh kepada orang-orang kafir, membiarkan mereka. Thumma akhadhum, kemudian kami azab mereka. Fakaifa kana nakir. Naam. Maka bagaimana keadaan pengingkaranku kepada mereka? Faka'ayyi min qaryatin ahlaknaha wa ya zalimatun, banyak penduduk negeri yang kami binasakan karena mereka zalim. Fa ya khawiyatun ala ursiha, dalam keadaan istana-istana mereka roboh dan hancur. Wa bi'rin mu'attalah wa qasrin masyid, dan juga banyak sumur-sumur yang tidak berfungsi kembali, dan juga istana-istana yang hancur dan ditinggalkan. Afalam yasiru fil arbi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga hati mereka mau memahami pelajaran-pelajaran itu. Au adanu yasma'una biha, atau telinga-telinga mereka mau mendengar nasihat-nasihat dan teguran itu. Fa innaha la ta'mal absar, namun sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukadzibuka ha'ula'il musyrikuna falasta bi awwali rasulin kudziba walaysu bi awwali ummatin kadzabat rasulaha faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Tsamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan ay qaum Shu'aib wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirina al mukadzibin falam u'ajilhum bil'uqubah bal amhaltuhum hatta stamarru fi tughyanihim ya'mahun wa fi kufrihim wa syarrihim yasdadun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang-orang musyrik itu mendustakanmu, maka engkau bukan rasul pertama yang didustakan. Mereka juga bukan umat yang pertama kali mendustakan rasulnya. Sungguh sebelum mereka, kaum Nabi Nuh mendustakan nabinya, demikian pula kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut, dan penduduk Madyan, yakni kaumnya Nabi Shu'aib. Demikian pula Nabi Musa juga didustakan oleh kaumnya. Maka aku menunda orang-orang kafir yang mendustakan itu. Aku tidak segera menghukum mereka, tapi aku biarkan mereka sampai mereka terus-menerus berbuat zalim dan terombang-ambing di dalamnya, dan terus-menerus berbuat kekafiran, dan semakin bertambah pula kejahatan mereka. Thumma akhattuhum bil adabi ahza azizin muqtadir fakaifa kana nakir ay inkari alaihim kufrahum wa taqdibahum kaifa halu kana ashaddal uqubati wa afdha al mathulati faminhum man arqahu wa minhum man akhadatus sayhah wa minhum man ulika birrihil aqim wa minhum man khasafa bihil arbu wa minhum man ursil alaihi adabun yawmaddillah falyatabir bihim haula'il muqaddibun ayusibahum ma asabahum fa innahum laisu khairan minhum wala kutiba lahum bara'atun fil kutubil munazzalati minallah wa kam minal mu'adzibina al muhlikina amsalu haula'i kathir wa lihada qala faka'ayyi min qaryatin ay wa kam min qaryatin ahlaknaha bil adabis syadidi wal khizid dunyawi wa hiya zalimatun biqufriha billahi wa takdhibiha lirusulihi lam yakun uqubatuna laha zulman minna fa hiya khawiyatun ala ursiha ay fadiyaruhum mutahaddamatun kusuruha wa jidranuha qad saqatat urusuha fa asbahat kharaban ba'da an kanat amiratan wa muhasatan ba'da an kanat ahilatan bi ahadiha anisatan. Kemudian kami hukum mereka dengan adab, dengan hukuman yang maha perkasa lagi maha kuasa. Lalu bagaimana keadaan pengingkaranku terhadap mereka, yakni pengingkaranku terhadap kekufuran mereka dan kedustaan mereka? Bagaimana keadaanku? Sungguh keadaannya ialah adabnya sangat keras, hukumannya sangat pedih. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Di antara mereka ada yang dihancurkan oleh as-sayhah, suara keras yang menggelegar. Di antara mereka ada yang dibinasakan dengan angin topan yang dahsyat. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh bumi. Dan di antara mereka ada yang dikirim azab pada saat-saat santai. Maka hendaknya orang-orang yang mendustakan Nabi mengambilnya sebagai pelajaran. Mereka bisa ditimpa apa yang menimpa mereka sebelum mereka. Sungguh mereka itu tidak lebih baik daripada umat sebelumnya. Juga tidak ditulis untuk mereka di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan dari Allah, bebas dari adab. Banyak orang-orang yang mendustakan, yang telah dibinasakan seperti mereka, banyak sekali. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka sungguh banyak penduduk negeri, yakni banyak penduduk negeri yang kami hancurkan dengan adab yang keras dan kehinaan dunia, dalam keadaan penduduk negeri itu zalim, kafir kepada Allah, mendustakan rasul-rasulnya. Sungguh hukuman kami bukan karena kami yang mendolimi mereka. Negeri mereka kemudian hancur pilar-pilarnya. Negeri mereka hancur istana-istananya, tembok-temboknya, bahkan tiang-tiangnya berjatuhan. Negeri mereka menjadi hancur. Setelah sebelumnya makmur, negeri mereka menjadi tanah atau negeri mati. Setelah sebelumnya banyak penghuninya dan nyaman huniannya. Demikian pula wabi'rin mu'attalah wa qasrin masyid ay wa kam min bi'rin qad kana yastahimu alaihil khalqu disyurbihim wa syurbi mawasihim wa faqdi ahadihi wa adami minul warid as-sadir wa kam min qasrin taiba ali ahlu fa sayyaduhu fa rafa'u wa khasanu wa zahrafu fa hina ja'ahum amrullahi lam yughni anhum syai'a wa asbaha khaliyan min ahli qad saru ibratan liman tabara wa misalan liman fakkar wa nadara. Demikian pula banyak sumur-sumur yang sudah tidak berfungsi lagi, dan juga istana-istana yang tinggi hancur. Artinya banyak sumur yang sebelumnya dipenuhi oleh makhluk untuk mengambil minuman mereka dan minuman binatang-binatang ternak mereka, telah hilang. Orang-orang yang biasa pergi ke sumur sudah tidak ada lagi yang mengambil airnya. Dan banyak juga istana-istana yang ketika dibangun sampai membuat lelah pemiliknya. Mereka memperbagus istana itu. Mereka meninggikan bangunan-bangunan istana itu. Mereka membuat benteng-benteng untuk istana itu. Mereka mengukir istana-istana itu. Namun ketika datang kepada mereka perkara yang Allah tetapkan, yakni azab, semua itu sudah tidak berguna sama sekali. Istana itu menjadi sepi, tidak berpenghuni. Maka itu semuanya menjadi pelajaran bagi orang yang bisa mengambil pelajaran, menjadi permisalan bagi orang yang mau berpikir dan mau merenungkannya. Walihada da'allahu ibadahu ila sair fil arbi liyanduru wa yaktabiru faqala afalam yasiru fil arbi biabdanihim wa qulubihim fatakuna lahum qulubun yakiluna biha ayatillah wa ta'ammaluna biha mawaqi'a ibarihi aw adanun yasma'una biha ahbaral umamil madina wa amba'al qurunil mu'adzabina wa illa famujarratu nadharil ain wa sama'il udun wa sayril badan al khali min at tafakkuri wal itibari ghair mufid wala musil ilal matlub walihada qala fa inha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur ay hadal amyud daru fid din amyul qalbi wal anil haq hatta la yusahiduhu kama la yusadihul a'ma al-mar'iyat wa amma amyul basar faghayatuhu bulghah wa manfa'ah dunyawiyah. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya untuk berpergian di muka bumi, untuk melihat, untuk mengambil pelajaran. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka berjalan di muka bumi dengan badan mereka dan hati mereka, agar supaya hati mereka mau memahaminya, yakni memahami ayat-ayat Allah, merenungkannya dan menjadikannya sebagai pelajaran, dan agar telinga-telinga mereka mendengarnya, yakni mendengar berita kehancuran umat-umat yang terdahulu, berita-berita umat-umat yang diadab. Maka kalau semata-mata hanya melihat dengan mata atau hanya mendengar dengan telinga atau hanya jalan-jalan dengan badan, tidak ada usaha untuk memikirkannya dan menjadikannya sebagai pelajaran, maka perjalanan mereka itu tidak bermanfaat, tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, sungguh yang buta itu bukan matanya, akan tetapi yang buta itu hati mereka yang ada di dada-dada mereka. Inilah kebutaan yang membahayakan agama, kebutaan hati dari menerima kebenaran sampai tidak bisa menyaksikan, sebagaimana orang buta tidak bisa menyaksikan apa yang bisa dilihat. Adapun kalau sekedar buta mata, maka paling-paling dia tidak bisa mendapatkan bekal yang banyak atau manfaat dunia yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, anna kulla nabiyyin wa rasulin qad kadzabat alaihim ba'du qawmihim. Bahwa setiap nabi dan rasul, maka sungguh sebagian kaum mereka mendustakannya. Ini merupakan sunatullah ya. Setiap nabi dan rasul pasti ada sebagian kaumnya yang mendustakan mereka. Nah, demikian pula setiap dai yang melanjutkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau, pasti ada sebagian umat yang mendustakannya. Sunnatullah ya. Nah, jadi kalian harus siap-siap nyali, siap-siap mental untuk didustakan, untuk dimusuhi oleh sebagian, enggak semua, oleh sebagian orang-orang jahat. Barakallahu fikum. Atsaniyah, anna Allah qad ahlaka al-kafirina al-mukadzibina. anwa'il adab. Faminhum man aghraqahu, wa minhum man akhadathu shayhatu, wa minhum man uhlika birayhil aqimi, wa minhum man khasafa bihil arbu, wa minhum man ursil alaihi adabun yaumadullah. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang-orang kafir yang mendustakan nabi-nabi mereka. Maka dengan berbagai macam apa ini? Adab. Maka sebagian mereka ada yang Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Seperti siapa ini? Fir'aun dan tentara-tentaranya. Di antara mereka ada yang diadab dengan suara keras yang menggelegar. As-sayha, suaranya itu keras menggelegar sampai menyebabkan gendang-gendang telinga jebol dan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ada juga dari mereka yang dibinasakan dengan angin topan yang sangat dahsyat. Angin topan yang sangat dahsyat, ya. Nah, yang membawa terbang semua remah-remah mereka, menghancurkan apa yang ada di sekitarnya, pohon-pohon tumbang dan lain sebagainya, hancur dengan angin topan. Ada juga yang ditenggelamkan oleh bumi. Nah, seperti Qarun dan juga orang-orang yang mengikutinya bersama dengan hartanya yang ia bangga-banggakan. Ada juga yang dikirim adab ketika mereka sedang menikmati masa-masa yang nyaman, ya, musim-musim yang santai dan yang lain. Barakofikum. Taib al-faidatu as-salisah. Anna Allah qad ahlaka ahlal qaryah الظالمه bisababi kufrihim billah. Wa rusulihi. Wa hada adlun minallah. La dhulma fihi. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala telah menghancurkan, telah membinasakan penduduk negeri yang zalim dengan sebab mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kedzaliman sama sekali di dalamnya. Naam. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna Allah qad amhala uqubatal kafirin al-mukadzibin. Liyastamirru fi tughyanihim wa kufrihim wa syarrihim. Thumma akhadahum bil adabi ahdha azizin muqtadir. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tangguh, membiarkan hukuman orang-orang kafir yang mendustakan para nabi dan rasul, agar mereka semakin terus-menerus berbuat zalim, semakin terus-menerus berbuat kekafiran dan kejahatan. Kemudian setelah itu baru Allah Ta'ala mengadab mereka dengan adab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Nah, tidak satupun yang selamat dari adab Allah Ta'ala. Tidak ada yang luput dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Al-fa'idah tu al-khamisah. Masru'iyatus sayr fil ardi linnabar walitibar. Bil abdan wal qulub. disyariatkan untuk melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka melihat dan mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Dengan badan dan hati, wa illa fa mujarratu nadharil ain wa sima'il udhun wa sayril badan al khali min at tafakkur wal itibar ghair mufid wala musil ilal matlub. Jika tidak dengan badan dan hati, hanya dengan penglihatan mata atau hanya dengan pendengaran atau hanya jalan-jalan dengan badan, tidak ada usaha untuk berpikir dan mengambil pelajaran, maka pergi ke permukaan bumi itu tidak bermanfaat dan tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, al-fa'idah itu as-sabi'ah. Annal mu'min walladhi yu'tabar bi ahbaril umamil madin wa ambail qurunil mu'addabin. Wa ambal kafir fa'innahu laisa indahu tafakkur wa'tibar. Walihada qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nah, bahwa sesungguhnya orang yang beriman itulah yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa umat-umat terdahulu dan bisa mengambil pelajaran dari berita-berita umat-umat yang diadab. Adapun orang kafir, maka sungguh tidak ada pada dirinya usaha untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, sungguh yang buta itu bukan matanya, akan tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dada-dada mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejahatan dan fitnah. Dan semoga Allah ta'ala memberi kita karunia istiqamah wa husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.